Permisi, Nirwana. Thank you. mana? Dan aku sudah pernah bilang, pacarku bukan cuma ayang saja. Aku mempunyai dua hati yang tak bisa untuk ku tinggal.